Mitra bisnis, perusahaan air minum dalam kemasan mengalami kendala perpanjangan izin pengambilan air sejak kewenangannya diubah dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Perubahan ini mengakibatkan terhambatnya proses perizinan dan bisa berdampak pada langkanya air minum dalam kemasan di pasaran menjelang puasa dan lebaran. Nah, untuk membahas masalah tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan juru bicara Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Pengguna Air, Rahmat Hidayat. Pak Rahmat, bagaimana komentar Anda? Kalau kami cermati, memang yang perpindahan wewenang perizinan itu air tanah, perizinan air tanah dari pemerintah kabupaten kota itu dipindahkan kewenangannya ke pemerintah provinsi. Itu sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah, kalau saya nggak salah, undang-undang nomor 23 tahun 2014. Menurut saya sih, ini mestinya kalau ada koordinasi yang mulus ya antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupatennya, mestinya hal tersebut nggak perlu terjadi, Mbak Kori. Karena kan selama ini juga proses perizinan di kabupaten atau kota itu wajib meminta rekomendasi dulu dari pemerintah provinsinya. Jadi dengan kata lain begini, proses perizinan itu sudah dari dulu melibatkan pemerintah provinsi, baik secara teknisnya maupun secara administratifnya. Jadi kalau perpanjangan izin menurut kami memang bisa jadi kendala, tapi itu kalau dikomunikasikan dengan baik ya, jadi dari pihak pengusaha, mereka juga harus proaktif ya, mengkomunikasikan dengan pemerintah kabupaten tempat dia beroperasi dan pemerintah provinsi yang membawahin kabupaten tempat dia beroperasi tersebut. Jadi mestinya itu bisa diantisipasi sesegera mungkin. Tapi kalau mengantisipasi kenaikan permintaan atau kenaikan konsumsi dari AMDK, para pengusaha AMDK sih harusnya segera menyesuaikan ya. Mungkin mereka harus segera memacu kapasitas produksinya sampai level yang maksimum. Tapi begini Mbak Kori, ada satu hal lagi sebenarnya yang menjadi concern dari para pengusaha AMDK adalah ini mengenai pembahasan rancangan peraturan pemerintah mengenai pengusahaan sumber daya air itu yang menjadi concern besar juga. Jadi kan Undang-Undang Sumber Daya Air kan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi bulan Februari kemarin. Nah ini kan kita kembali ke Undang-Undang lama, Undang-Undang 11 tahun 74. Nah Undang-Undang 11 tahun 74 itu kan belum ada aturan pelaksanaannya yang sesuai dengan keadaan sekarang. Karena Undang-Undangnya kan udah cukup lama, udah 40 tahun kan. 40 tahun lebih. Jadi pemerintah sekarang sedang melakukan rancangan peraturan pemerintah mengenai pengusahaan sumber daya air. Nah AMDK ini adalah kan usaha industri. Dia bukan usaha air publik. AMDK kan bukan air pipa, Mbak. Jadi dia bukan hajat hidup orang banyak. Nah ini yang sekarang diskusinya itu biar posisi industri AMDK ini jelas. Biar artinya AMDK itu tetap ditaruh di kategori sebagai barang fast moving consumer good. Dia bukan barang publik. Nah ini yang jadi concern dari industri AMDK. Karena ada wacana AMDK disamakan dengan air pipa. Ini suatu hal yang dunianya berbeda sama sekali. Lalu apa saran dari Bapak untuk pemerintah terkait industri air secara keseluruhan? Kalau industri air minum, kami berpatokan kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kan kalau kita merujuk kepada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yang menggunakan air itu secara garis besar bisa kita bagi dua, Mbak. Yang pertama adalah kegiatan usaha yang menggunakan air, memprosesnya, kemudian hasilnya itu jadi air bersih, dia alirkan langsung ke konsumennya. Itulah yang disebut dengan air pipa. Dan industri ini industri yang sifatnya masif menguasai hajat hidup orang banyak. Dan itu yang harus benar-benar dijaga oleh pemerintah agar akses air bersih dari seluruh rakyat bisa terpenuhi. Nah terus yang kedua, kegiatan usaha yang menggunakan air sebagai bahan baku bisa, atau bahan penolong, atau media. Untuk dia membuat produk. Produknya itu bisa berupa barang atau jasa dan dijual pada konsumen. Contohnya adalah usaha perhotelan. Dia mengambil air. Airnya itu jadi apa? Jadi bahan penolong dia buat jalanin bisnis hotel. Baru jasa hotelnya dia jual ke konsumen, ke para tamunya. Atau perusahaan pulp and paper. Dia mengambil air untuk memproses produksinya, kemudian jadi bubur kertas, jadi kertas. Itu kita bisa sebut sebagai bahan penolong. Atau apalagi, industri wisata air, itu ada contoh media. Kalau bahan baku, banyak contohnya makanan minuman. Ya termasuk di dalam makanan minuman itu AMDK. Jadi ada dua kategori besar industri yang menggunakan air. Jadi kami mengharapkan pemerintah benar-benar membedakan dua hal itu. Dan satu lagi, porsi penggunaan industri yang saya sebut tadi, itu hanya 4% dari 100%. Yang 96% itu adalah porsi yang dipakai oleh publik. Demikian juru bicara Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Pengguna Air, Rahmat Hidayat, saya Kori Lumenta.